Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesungguhnya selemah-lemah dari kekuatan iman, yaitu kurang kesempurnaan iman, itu seseorang yang mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah dan juga seseorang yang memuji, seseorang pada pujian tersebut tentunya rezeki datang dari Allah SWT. Memuji seseorang karena dia telah memberikan rezeki, padahal rezeki tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mereka bersyukur kepada manusia yang menjadi wasilah dan mendapatkan nikmat Allah SWT, sedangkan dia lupa terhadap Al-Mun'im Al-Hakiki, zat yang memberikan kenikmatan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seseorang yang mencela mereka apabila mereka meminta kepada manusia agar memberikan kenikmatan kepadamu, kemudian mereka menghalang-halangi atau mencegahnya, tidak mau memberikannya, kemudian mencelanya, dan dia lupa bahwasanya zat yang mencegah kenikmatan yang datang kepadamu itu adalah Allah SWT. Enggak. Rizq semata tentunya tidak akan didapatkan dengan semata-mata usahanya orang yang usaha, dengan gigihnya orang yang usaha dengan gigih. Tidak bisa. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan tidaklah rezeki Allah SWT tidak bisa ditolak. Orang yang tidak suka dengan rezeki yang datang kepadanya, tidak bisa. Pasti akan sampai kepadanya. Sehingga tentunya masalah rezeki Allah SWT ini tentunya semuanya diatur dengan ilmu. Seseorang yang bodoh diberikan rezeki oleh Allah SWT yang banyak, tentunya dia tidak akan bisa menyalurkan rezeki tersebut ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah SWT. Orang yang tidak berilmu, yang Allah SWT rezeki yang banyak, tentunya kebanyakannya untuk bermaksiat, untuk menuruti hawa nafsunya, untuk melampiaskan hawa nafsunya, kemudian menghalangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apakah itu zakat atau hak-haknya orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Begitu juga apabila Allah SWT tahan rezeki tersebut kepada seseorang sehingga menjadi miskin dan dia tidak berilmu, tentunya akan apa? Akan menghujat Allah, akan berprasangka buruk kepada Allah SWT. Sudah usaha ini dan itu, tidak dapat-dapat. Itu orang yang enak-enak, mudah sekali dapat rezeki. Saya sudah banding, tidak dapat uang, tidak dapat uang. Apa? Tidak bersyukur, tidak tetap sebaras. Padahal Allah SWT berikan banyak kenikmatan yang dia tidak ketahui. Ilmu, kesehatan, kekuatan, ketentraman berpikir. Tentunya bahagia adalah orang yang berilmu. Tatkala dia mendapatkan rezeki Allah SWT yang banyak, Allah SWT limpahkan harta yang banyak, dia yang banyak mengandung pahala perintahan Allah SWT untuk membantu perjuangan, membantu orang-orang lemah, fakir miskin, dengan orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya apa? Memenuhi Allah SWT, zakat dan guru. Begitu juga kalau dia orang yang berilmu, Allah SWT berikan tahan rezekinya hanya sekedarnya saja sedikit, maka dia akan bersabar, bersyukur. Bersyukurnya gimana? Belum tentu kalau dia itu diberikan oleh Allah SWT yang banyak bisa mengatur dengan baik. Berapa banyak orang yang tahu ilmunya tentang harta, namun tak kala dia diuji dengan harta tidak kuat sehingga bermaksiat dengan harta banyak. Sehingga hikmah Allah SWT menahan harta, memberikannya sedikit, ini tentunya dengan hikmah, tujuan-tujuan yang mulia, tujuan yang baik, agar hamba tersebut lebih bersyukur dan lebih bersabar. Sehingga tatkala luput daripadanya banyak kesempatan, banyak kenikmatan, banyak harta, maka dia apa? Tidak iri kepada yang lain. Saya ini sudah kurang apa? Sudah kuliah, mendapatkan titel, tapi kok enggak dapat-dapat pekerjaan yang layak dengan ijazah saya, dengan pangkat saya. Begitu. Memang Allah SWT enggak kendaki jadi orang kaya dengan kasihnya. Dulu saya ke MDK, teman-teman saya itu enggak, semuanya harus tes, harus kadang malah nyogok. Saya pintar, tapi ternyata seperti ini. Saya mah bekerja kepada orang, jadi suruhan, jadi pegawainya orang. Sehingga apa? Dengan tanpa ilmu agama, maka orang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mempunyai ilmu, maka apa? Yang dilihat di atas terus. Temannya yang kaya-kaya, yang sudah sukses. Sehingga apa? Tidak ada bersyukur. Tidak pernah melihat yang di bawahnya. Sehingga hari-hari tidak tentram, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau begitu sama saja, sholat nggak sholat sama saja, saya tetap miskin. Ini seperti nama, seperti kufur nikmat. Berapa banyak Allah Subhanahu berikan nikmat kepadanya, kesehatan. Berapa banyak orang yang kaya, uangnya habis untuk berobat, habis untuk ini dan itu. Dia bisa bersyukur dan dia bisa bersabar. Sehingga ilmu penting. Dan tentunya orang yang berilmu tatkala dia dibatasi oleh Allah SWT dengan wayak dia diberikan sedikit, akan apa? Akan berkhusyukan kepada Allah SWT, berbaik sangka. Semoga Allah SWT mengkayakan kita di akhiratnya, walaupun di dunia sedikit harta. Seperti itu, Allah SWT berikan pahala yang melimpah nanti di akhirat. Adapun di dunia orang memandang remeh, memandang kecil, tidak punya apa-apa misalnya. Hingga tetap saja Allah bersyukur. Kalau syarat rahimahullah, kemarin telah kita baca tentang fawaid di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, anak imanan yazid wa yanqus wa yuqawi wa yut'af. Bahwasanya iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat dan bisa lama. Bertambah dengan ketakwaan, dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan dan kekufuran. Salah. Tentang apa ya? Dari kemaksiatan dan sekarang baru ini masuk. Iya. Materinya saya bersama dengan di masjid Pondok Akhirat. Sehingga apa? Salah naruh tandanya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulillahi ta'ala. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala bab tentang firman Allah ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Wa qaulillahi ta'ala dan Allah SWT berfirman innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Hanyalah itulah syaitan. Hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kekasih-kasih Allah SWT. maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepada aku, kepada Allah SWT, jika kalian orang-orang mukmin. Itu apa? Janganlah kalian takut kepada syaitanul jin, syaitan dari kalangan jin yang banyak digambarkan oleh orang, ya, dengan rupa ini dan itu. Memang bisa dengan wajah yang mengerikan, dengan bentuk yang mengerikan. Memang mereka bisa berubah-ubah bentuk, karena Allah SWT berikan kemampuan kepada mereka. Namun kita tidak boleh takut kepada mereka, sehingga apa? Yukhawifu awliyahu man akun nakuti hamba Allah SWT, wali-wali Allah SWT. Sehingga dengan takut kepada mereka, sehingga apa? Mengagungkan para setan di dada-dada mereka. Di situ ada punden. Kalau gotong mayit jangan lewat situ, nanti terkena air. Menari bah jenengan kerungu terus geneng nih kan, asal punden itu orang tidak pernah berani gotong mayit di dekat punden ini, harus nyabrang kali sana dekat rel sampai sekarang takut, nggak tahu sebabnya apa. Maka janganlah takut kepada mereka, para setan. Sedangkan orang-orang mukmin mempunyai senjata yang banyak. Orang-orang yang mukmin ahlu tauhid selalu diiringi oleh para malaikat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada mereka. Bahkan mereka yang takut kepada kaum mukmin, bahkan para setan takut kepada ahlu tauhid. Sehingga wakafuni, dan tidaklah kalian apa memurnikan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, mungkin kalau dia kedua lihat pocong itu kalau takut mungkin ya wajar itu ya, mungkin wajar takut, wajar. Kenapa ya man, apa ya, orang melihat seperti itu yang enggak biasa mungkin takut. Kalau takut wajar lah, tapi enggak boleh takut yang membawa apa pengagungan kepada mereka, tunduk kepada mereka. Kamu kalau lewat sana nggak ngebel, nanti kamu dicegat di sana, harus ngebel dua kali. Maka ya tunduk kepada mereka, tunduk kepada peraturan mereka. Lewat sana bismillah, membaca ta'awud, jalan, nggak usah takut. Di situ ada terkenal, di situ pohonnya, di situ banyak jin, iya banyak jin, tidak usah takut. Memang seseorang yang lihat penampakan mungkin takut ya, wajar katanya, namun tidak boleh sampai apa membawa tundukan kepada mereka. Orang memang takut wajar kan, tahu-tahu bertemu singa misalnya, Talinya panjang-panjang, kukunya panjang-panjang. Setelah ada orang ya, lihat rambutnya panjang, kukunya panjang, takut gak? Ya takut. Tapi ketakutan itu jangan bawa kepada ketundukan kepada mereka, pengagungan kepada mereka, sehingga harus apa? Harus memberikan ini dan itu sesaji biar tidak diganggu. Kalau perlu pohonnya dikasih sarung, kasih kain putih biar orang bahas itu. Di Bali banyak itu, kalau ada pohon besar itu disarungi, kasih malu. Iya. Kademen. Itu termasuk bentuk-bentuk tunduk kepada mereka, mengikuti perintah-perintah mereka. Maka kita jangan. Kala sering rahimahullah ta'ala asyarul ijmali secara keterangan secara global dalam ayat tersebut, lamma kanal khawfu minal asbabil ladhi kat tasbutul muslimina an munasaratil haq wa raf'ir rayatihi ahbarallahu subhanahu annama kad yaqahu fi nufusil muslimin minal khawf innama huwa min awhami syaitan wa adba'ihi. Dimana tatkala ketakutan itu termasuk dari sebab-sebab yang akan menghalangi kaum muslimin untuk bisa menegakkan, membela al-haq dan meninggikan panji-panji ahad, maka Allah SWT menghabarkan bahwasanya apa yang terjadi di pada jiwa-jiwa kaum muslimin dari rasa ketakutan ini hanyalah apa? Hanyalah bisikan-bisikan setan, hanyalah khayalan-khayalan, hanyalah praduga-praduga yang tidak benar yang dihembuskan oleh setan dan para pengikutnya. Wa dzalika bima yasbutunahu minal arakhin arajif fi mukhalafati turuqi wal wasail, yaitu dengan mereka membuat wasilah-wasilah atau membuat perantara-perantara atau cara-cara dan perkara-perkara yang menselisihi dari perintah Allah SWT. Sama ya'murullahu al-muslimina bi'alla yaltabitu ila taksirati hawla'il mukhzalin. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar tidak memperhatikan mereka, tidak menoleh mereka, pengaruh-pengaruh yang disebarkan oleh orang-orang yang kalah dengan mereka, yang terpengaruh dengan mereka. Innama alaihim an yakhlisu al-khawfa lillah. Dan yang wajib bagi mereka yaitu kaum muslimin untuk tetap memunirkan takut itu hanya kepada Allah SWT. In kanu shadiqina fi imanihim haqqan. Jika mereka benar-benar orang yang jujur keimanannya secara hak. Wa yuqaddimu khawfallahi ala khawfi man siwahu. dan wajib mereka untuk mendepankan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bisa takut kepada Allah SWT tentunya seseorang mengetahui dengan tauhid keberadaan Allah SWT dengan tauhid asma'i wa sifat, bisa mengenal Allah SWT bahwasanya Allah SWT zat yang berkuasa, zat yang wujud, ada, mendengar, melihat, berkuasa segala sesuatu, yang mengendalikan segala makhluk. Di dalam makhluk itu bisa bergerak kecuali takdir Allah SWT. Sehingga seseorang yang mengenal Allah SWT tentunya tidak ada yang diketakuti kecuali Allah SWT. Karena Allah SWT zat yang mengendalikan segala makhluk. Sehingga hembusan hembusan setan, bisikan-bisikan setan tidak akan bisa mempengaruhi jiwanya, menakuti jiwanya tatkala dirinya telah mengenal Allah SWT. Dan tentunya Allah SWT zat yang maha menolong terhadap orang-orang yang bertakwa, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang taat kepadanya, dan melindungi orang-orang yang apa? Yang ikhlas, memunirkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa terkena provokasi para setan, was-was para setan, berita-berita yang menakutkan yang dihembuskan oleh para setan. Karena tipu daya setan adalah sesuatu yang lemah. Sehingga kita tidak perlu tunduk kepada mereka. Orang-orang yang tentunya tidak punya iman, tidak ada punya ilmu, tentunya akan takut kepada mereka, akan tunduk kepada mereka, akan memberikan apa yang dia minta dan mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Mereka menjadi hamba mereka, hamba setan. Sedangkan orang mukmin, orang-orang yang taat, ahlu tauhid, tidak sekali-kali mau patuh kepada para setan. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun iblis yang turun langsung, maka Allah SWT akan illa min ibadaka makhlasin. Iblis tidak akan bisa menipu daya, memperdaya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat yang Allah Taala fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut, al-ulah yang pertama tahrimu tarkil wajib khaufan minal makhluk minal khalq, haramnya meninggalkan kewajiban karena takut kepada makhluk. Assalamualaikum, maka ini tentunya dirinci di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan di sana. Kalau misalnya seseorang takut misalnya mendatangi masjid karena orang benar-benar terancam jiwanya, terancam hartanya, terancam kehormatannya, dan terancam keluarganya, ya maka boleh untuk tidak mendatangi masjid. Keadaan benar-benar sangat genting misalnya. Orang kalau berjalan di masjid bisa di sniper misalnya dari jauh, maka boleh dia. Tidak mengapa. Melindungi jiwanya pada waktu-waktu yang sangat penting seperti ini. Atau misalnya kalau dia meninggalkan masjid, kalau dia mendatangi masjid maka keluarganya akan terancam, diganggu. Sedangkan jaraknya jauh misalnya. Kemudian asalnya wujub al-ikhlas al-khauf lillahi ta'ala, wajibnya ikhlas memurnikan takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Takut yang akan menimbulkan, mengagungkan kepada yang ditakuti, tunduk kepada yang ditakuti, patuh kepada yang ditakuti, maka ini wajib hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-tauhid tidak mengenal apa cerita-cerita khurafat khayal. Nanti kalau enggak labuhan nanti nolos tidur bisa ngamuk. Silahkan ngamuk ya. Ngasih sesajen ini, sesajen itu, gak terjadi ini, silahkan. Kalau memang bisa, semuanya di tangan Allah, maka di dalam makhluk itu bisa bergerak kecuali dengan izin Allah SWT. Salisah khawfullahi min alamatul iman, takut kepada Allah SWT termasuk dari tanda-tanda keimanan. Itu apa? Takut yang akan menimbulkan dirinya untuk mengagungkan Allah tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Menjalankan syariatnya. Mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabat ayat ila bab, pesan ayat ila bab, haitsu dalat ayat ala wujub al-ikhlas al-khawf lillahi ta'ala. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nih jemaatku kalau nanti tak buang saya enggak kebal lagi? Ini kalau dibaca sama preman ya lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sial mukmin doa. Senjata orang mukmin itu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah pakai jimat. Kalau memang kita ditakdirkan mati di tangan penjahat, sudah, memang itu takdir Allah SWT. Kita terima ikhlas kepada apa? Keputusan Allah SWT. Kalau tidak, maka Allah SWT yang akan apa? Yang akan mengatur segala sesuatu. Sehingga jiwanya seorang mukmin selalu apa? Selalu bergantung kepada Allah SWT. Mau terkena musibah, mau mendapatkan kenikmatan, semuanya kembali kepada Allah SWT. Munasabatu ayat ila tauhid, sunnah ayat ila tauhid, hai saudara til ayat ala wujub ikhlas al khawf lillah. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza yakunu al khawfu nawan min al ibadah, sehingga takut ini termasuk dari perkara ibadah, yaitu apa? Amalan hati. Wasaful ibadati lillahi syirkun. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, makanya adalah bentuk kesyirikan. Mula ada sebagai perhatian, al-khawfu arba'u aqsamin, arba'u aqsamin. Takut itu terbagi menjadi empat. Awalan yang pertama khaufus sir. Wa wa ayya khafa min ghairillah ayyusibahu bima yasha min marad aw faqar aw nahwi dzalika bi qudratihi wa masyiatihi. Sawa'an idda anna dzalika karamatan lil makhluq bi syafa'ah aw ala sabil istiqlali wa hadha khauf la yajuz li anahu syirkun akbar. Khauf secara sir batin, yaitu seseorang yang takut kepada selain Allah, yang makhluk tersebut akan memberikan bahaya kepadanya. Baik itu nanti akan terkena sakit atau kefakiran Yang orang yang ditakut tersebut apa? Yang orang yang ditakut tersebut mengaku-ngaku mempunyai karomah. Atau bisa mensyafaati, memberikan syafaat secara tersendiri. Maka takut yang besar ini adalah termasuk tidak boleh, yaitu takut kesyirik. Takut kepada, termasuk takut syirik akbar. Ya, contohnya banyak. Kamu jangan berani-berani dengan syekh ini, dengan wali ini, dia itu mempunyai karomah. Dia itu tidak mati mendengar apa yang kamu bisik-bisik bicarakan. Bisa-bisa kamu nanti terkena balaknya dia. Makanya sepertinya adalah termasuk syirik besar, syirik yang akan mengantarkan pelakunya kehilangan tauhid. Sehingga tidak perlu ditakuti. Ya wali sudah mati semua, sudah masuk ke alam barzah. Kalau yang dianggap wali itu memang orang soleh, maka apa? Sibuk dengan mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau yang dianggap wali itu ternyata orang bermaksiat, maka dia sibuk dengan apa? Azab kubur. Tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah di dunia. Mereka adalah hanya apa? Para setan yang merubah-rubah bentuk mengaku-ngaku sebagai wali. Sebenarnya tidak takut kepada setan. Sebenarnya yang kedua, al-khawfu minal makhluk wal mu'ati ila fi'lan muharram al-tarki wajib bahada haram. Yang kedua, takut kepada makhluk yang akan menyebabkan dia berbuat keharaman atau meninggalkan kewajiban. Maka yang seperti haram, tak boleh. Kamu kalau kerja di tempat saya, kamu jangan sholat. Tidak boleh pakai kerudung. Makanya seperti takut yang haram. Asalisan qawfu wa'idillah alladhi tawa'ada bihi al-usad. Wahada qawf min a'la maratibil iman. Yang ketiga, takut dengan ancaman Allah yang Allah SWT ancam kepada para pelaku-pelaku kemaksiatan. Maka ini adalah setinggi-tinggi takut dan martabat keimanan, yaitu apa? Takut kepada Allah SWT, takut kepada siksa Allah, takut kepada neraka Allah SWT. Kenapa? Neraka itu betul apa? Betul azab Allah SWT. Jangan seperti apa orang sufi, saya enggak takut dengan neraka, saya hanya takut kepada Allah. Gimana? Kita yang disuruh berlindung kepada neraka. Karena neraka itu adalah bentuk azab Allah SWT. Dan jika keinginan kita diperintahkan untuk berlindung kepada api neraka. Wa'idu minana wa'adzabihi. Berlindungkanlah kalian kepada Allah dari neraka dan azab neraka. Karena neraka bentuk siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rabi'an al-Khawfu tabi'i kakhawfil insan min subuk wa nawihi wa hadha jais. Yang keempat, takut secara tabiat, seperti seseorang yang takut kepada binatang-binatang buas. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Jangan seperti takutnya seperti apa. Namun tentunya apa? Tentunya tidak boleh anu ya, menganggungkan kepada binatang buas. Terkadang binatang buas itu kadang apa, setan. Orang lewat di sebelah situ mesti ada singa, misalnya singa putih, macan putih, sehingga apa, harus memberikan sesaji-sesaji yang seperti ini, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.